negeri yang di dalamnya mayoritas kaum muslimin, yaitu Lubnan atau Lebanon, yang mendapatkan serangan dari a'da'ullah, dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan musuh-musuh kaum muslimin. Semoga Allah azza wa jalla menghancurkan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Semoga Allah azza wa jalla menghancurkan Amerika, memporak-porandakan bangsa Yahudi, keturunan monyet-monyet dan babi-babi itu, sehingga mereka tidak lagi melakukan berbagai macam tindakan i'tida melampaui batas terhadap kaum muslimin. Berbagai kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin di berbagai belahan dunia, di Afghanistan, di Irak, di Palestine, kemudian yang terakhir di Lebanon. Dan sekarang ini masih dalam keadaan terus terjadi pertempuran, di mana pasukan Yahud akan selalu berusaha menempati kampung-kampung dari negeri Lebanon, mengusir penduduknya. Manusia ditumpahkan darah-darah mereka. Di sana ada kaum muslimin, walaupun sebagian dari mereka ada yang non-muslim, dari kalangan Nasara. Akan tetapi mayoritas mereka adalah muslimin. Terbunuhnya anak-anak, para wanita, hampir mencapai 1,000 jiwa. Mungkin sekarang sudah melebihi. Di samping itu kaum muslimin di berbagai negara, baik di negara-negara kafir maupun di dalam negara-negara kaum muslimin, mereka semua berteriak mengecam tindakan tersebut, memprotes apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir yang biadab itu. Lalu kemudian mereka pun melakukan berbagai macam cara-cara yang mungkin menurut mereka bahwa dengan cara-cara itu bisa menyelesaikan masalah. Akan tetapi ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin selalu dituntut untuk selalu bersikap ilmiah dalam menghadapi segala kejadian. Kita dituntut untuk selalu berjalan di atas rel al-Islam, sunnah, petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam menyikapi segala sesuatu. Kita tidak seperti ahlut tamyi', tidak seperti orang-orang yang tidak teguh di atas pendapat mereka. Di antara mereka ada yang berfatwa tanpa disertai dengan ilmu. Di antara mereka ada yang menokohkan dirinya lalu kemudian mengeluarkan pendapat yang tidak sejalan dengan apa yang telah difahami dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ahlu sunnati wal jamaah, mereka selalu berhati-hati dalam menyikapi segala sesuatu. Ahlu sunnah selalu mengembalikan segala macam perkara, terkhusus dalam perkara-perkara nawazil, perkara-perkara yang sifatnya kontemporer, mengembalikan urusan itu kepada para ulama. Disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan yang demikian. Di dalam surah An-Nisa ayat 83, hendaknya ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini kita selalu menjadikan sebagai mauqif kita, pendirian kita, dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adaa'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walau la fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia ini apabila datang kepada mereka satu urusan dari perkara-perkara yang mendatangkan rasa aman atau perkara-perkara yang mendatangkan rasa takut, kalau mereka bukan dari kalangan para ulama, mereka dari kalangan manusia biasa, ada'ubih, maka mereka langsung menyebarkan begitu saja tanpa melakukan cross check, dengan sikap isti'jal, terburu-buru, menyikapi sesuatu dengan emosi, menyikapi sesuatu dengan perasaan, tidak di atas ilmu yang syar'i. Ada perkara yang menakutkan, mereka sebarkan. Ada perkara yang mendatangkan rasa aman, mereka sebarkan. Tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing umat ini bagaimana cara kita dalam menghadapi segala sesuatu. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalaulah mereka kembalikan itu kepada Rasul dan kepada ulul amri, kepada ahlinya dari kalangan para ulama, ahlul ra'i wal nushi wal ilm, yang mereka dengan ilmunya, dengan pertimbangannya yang matang di dalam menjawab satu perkara, kembalikan kepada mereka. Kalaulah manusia ini mengembalikan kepada mereka-mereka dari kalangan ulul amr, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Maka akan diketahui orang-orang yang pandai beristimbat, pandai untuk mengeluarkan berdasarkan dari sumber-sumber Al-Quran, Al-Kirim, dan sunnah Nabi SAW. Kemudian mereka mampu mengeluarkan permasalahan-permasalahan itu dan memberikan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi. Kalaulah bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, niscaya kalian telah mengikuti syaitan, melainkan sedikit di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini sebagai peringatan kepada kaum muslimin bahwa dalam menghadapi segala sesuatu, jangan kita kembalikan kepada hawa nafsu kita. Jangan kita kembalikan pada emosi. Hadapi itu berdasarkan tinjauan yang syar'i. Dalam perkara-perkara nawazil, ini tidak semua orang bisa untuk menjawabnya. Terkadang manusia demikian entengnya mereka dalam membicarakan masalah agama. Ada satu kejadian, maka yang diwawancarai, yang diajak ngobrol, mereka orang-orang yang bodoh. Awam. Para sufaha, para juhala. Orang-orang yang tidak punya ilmu. Mereka ditanya, jawaban mereka, ya menurut saya sih, menurut anggapan saya, menurut pemikiran saya, sepanjang perjalanan spiritual saya, lah dalilnya mana? Ada kejadian marah, emosi. Apakah seperti itu kita dalam menyikapi segala sesuatu? Ya. Kita sudah mengetahui Amalika sejak dulu. Mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan selalu melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan kaum muslimin. Kita sudah tahu itu. Kita sudah mengetahui bangsa Yahud yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala selalu akan mendatangkan kerugian pada kaum muslimin. Selalu akan memerangi kaum muslimin sampai mereka murtad dan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini satu yang thabit, muqarrar, mutawatir, sangat jelas bagi setiap muslim. Itu hal yang jelas. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka masih saja terus-menerus akan memerangi kalian, orang-orang kafir itu, sampai mereka memurtadkan kalian dari agama kalian. Kalau mereka sanggup, kalau mereka mampu, dengan berbagai macam cara merusak fikrah, ya. Kalau mereka tidak mampu, maka dengan cara membantai dan membunuh kaum muslimin, anak-anak mereka, generasi mereka, para wanita mereka, orang-orang yang tidak berdaya. Hal ini sudah dimaklumi, telah dijelaskan di dalam Al-Quran Karim bagi mereka yang mau mentadaburi itu. Namun bagaimana cara kita menghadapi semua ini? Apakah dengan emosional? Emosional tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Sikap atifiyah, terbawa dengan perasaan, itu tidak akan menyelesaikan, bukan solusi untuk memperbaiki kondisi umat Islam ini. Ya. Amerika menyerang kaum muslimin, yang di sini marah-marah. Sikapnya gimana? Boikot produk Amerika. Nah, harus kita boikot. Siapa yang tidak memboikot produk Amerika, berarti mereka loyal kepada Amerika. Siapa yang loyal kepada Amerika, berarti dia telah ujung-ujungnya kafir. Ya. Nah, tidak boleh menjual produk Amerika sambil pakai pakaian jeans, ya. Produk Amerika sambil berkoar-koar. Tidak boleh membuat produk Amerika, apa? Memasarkan produk Amerika. Nah. Sedang capek minumnya Coca-Cola, Pepsi. Buatan dari mana itu? Allah musta'an. Kita harus berjihad melawan Amerika. Tidak boleh ta'awun dengan Amerika. Lah kerjanya di mana? Di perusahaan yang bekerja sama dengan Amerika. Nah. Dan fatwa dari mana ini? Landasan syar'inya mana? Apakah seperti itu sikapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan baju perang beliau masih tergadaikan oleh seorang Yahudi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 30 sa' dari gandum dari orang Yahudi itu, digadaikan baju perangnya. Masih bermuamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loyal kepada orang Yahud. Waliyahubillah, tidak seperti itu. Ternyata kebiasaan-kebiasaan boikot-boikot ini bukan dari Islam. Bukan dari kebiasaan ahlu sunnah. Dari kebiasaan rafidah syiah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, akan terus bertambah kejadian, berbagai kejadian dalam dunia Islam. Bagaimana kita menyikapinya? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, fa inna minan nasi man yakunu indahu minad dini ma'a jahlin azim. Fahaula yatakallamu ahaduhum bighairi ilm fayukhti. ويخبر امورا بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق فيتكلم احدهم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام واخطا فانه كاذب اثيم. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, di antara manusia ada orang yang karena punya semangat keagamaan tapi mereka di atas kejahilan yang luar biasa. Nah, orang-orang yang seperti ini terkadang di antara mereka ada yang membicarakan masalah agama tapi tanpa ilmu, sehingga dia pun jatuh dalam kesalahan. Dia pun jatuh dalam kesalahan. Mengabarkan berbagai macam khabar ternyata tidak di atas hakikat yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia pun berbicara dalam perkara agama padahal dia tidak termasuk di antara orang yang berhak untuk berijtihad, maka kelirulah dia. Maka kata Syekhul Islam, fa innahu kadzibun athim. Orang yang seperti ini dusta dan orang yang seperti ini berdosa. Lalu beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qudatu thalatha qadiyan fil nar wa qadin fil jannah, bahwa orang-orang yang menetapkan hukum itu ada tiga model manusia. Dua model di antaranya di dalam neraka, sedangkan satu model yang lainnya di dalam surga. Fa amma man qada ala jahlin fa huwa finnar. Adapun seseorang yang menetapkan hukum di atas kejahilan, maka dia di dalam neraka. Wa rajulun arafa al-haqqa fa qada bi khilafihi fa huwa finnar. Ada lagi seseorang yang menetapkan hukum dalam keadaan dia mengetahui kebenaran, tapi dia menetapkan hukum menyelisih kebenaran tersebut, maka dia pun dalam neraka. Wa rajulun 'alima al-haqqa fa qada bihi fa huwa fil jannah. Adapun model yang ketiga, seseorang yang mengetahui kebenaran, berilmu, lalu kemudian dia berhukum dengannya, maka dialah yang dimasukkan ke dalam syurga. Orang yang jahil ketika menetapkan hukum, walaupun dia benar, tetap tercela. Tetap tercela. Kenapa? Karena kejahilannya. Nah, ma'asyiral ikhwa rahimakumullah. Begitu meletusnya peperangan antara Yahud dan Hizbullah, ya, hampir setiap negara mereka berteriak-teriak, melakukan demonstrasi, ya. Ada yang mengumumkan jihad, walaupun sampai sekarang juga enggak pergi-pergi juga. Ya. Nah. Dengan sikap emosional. Nah, sekarang ma'asyar ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa perkara ini butuh untuk kita kembalikan kepada ulama rabbaniyin yang menimbang segala perkara berdasarkan kondisi dan kenyataan yang ada. Di sana ada fatwa-fatwa dari para ulama ahli sunnah yang disebarkan melalui beberapa situs internet, di antaranya situs Sahab, ya, situs ahli sunnah yang ma'ruf, na'am, yang dibuat oleh ikhwan-ikhwan salafiyin di Kuwait, oleh Syekh Khalid Al-Dhufairi hafizahullah ta'ala, dan insyaallah ta'ala beliau pun akan datang ke Indonesia, ya. Beliau termasuk musyrif, ya, pada situs Sahab net ini. Nah, di sana ada fatwa-fatwa yang dimasukkan ke dalam situs tersebut yang kemudian kita keluarkan, dan walhamdulillah sebagiannya telah kita terjemahkan. Sebagiannya telah kita terjemahkan. Barang siapa yang ingin melihat ke dalam situs www.darussalaf, ya, .org. Nah, fatwa dari Syekh Saleh Al-Fauzan, ada fatwa dari Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ada fatwa dari Mufti Kerajaan Besar Arab Saudi, ya, pengganti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau adalah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Dan juga ada fatwa dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, dan belum kita terjemahkan. Juga ada Syekh fatwa dari Syekh Al-Ghudayyan, juga belum kita terjemahkan. Dan fatwa dari Syekh Saleh bin Muhammad Al-Luhaidan. Mereka memfatwakan seputar permasalahan ini. Yang telah kita terjemahkan, ya, mungkin antum insyaallah ta'ala bisa membuka situs tersebut dari fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan. Demikian pula fatwa dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahumullah ta'ala. Kedua fatwa tersebut telah kita terjemahkan, kemudian kita masukkan ke dalam situs itu. Maka yang ingin kita bacakan adalah salah satu dari fatwa para ulama, ya, Karena yang telah diterjemahkan insyaallah taala silakan antum merujuk. Ya, kalau ada di antara ikhwan yang berkesempatan membuka internet, ya mungkin dia keluarkan dalam bentuk selebaran, disebarkan, ya. Sebarkan. Mungkin di masjid ini bisa ditempelkan. Naam. Kemudian disebarkan ke masjid-masjid yang lain. Masjid Al-Istiqamah, ya. Berikan kepada mereka sebagai nasihat. Karena itulah yang dituntut di dalam agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dalam bentuk kita memberikan nasihat kepada mereka, jelaskan pada mereka mauqifnya para ulama yang mereka menghabiskan umur mereka di setiap hari pagi, siang dan malam mereka berhadapan dengan kitab-kitabnya. Mereka menghabiskan waktunya di maktabah. Mereka menghabiskan waktunya dalam menuntut ilmu. Kepada mereka-mereka itulah kita merujuk. Bukan kepada orang-orang yang tidak didasari ilmu. Yang mendasari fatwanya dari orang-orang yang tidak inkibab. Yang tidak memfokuskan takhasus dalam ilmu asyara'. Nah, fatwa profesor dalam bidang komunikasi. Jadikan sandaran fatwanya. Fatwa seorang insinyur dalam bidang teknik. Jadikan sandaran fatwanya. Yang penting punya gelar. Ya tidak demikian agama ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah di sini ada fatwa dari Asy-Syaikh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan. Hafizahullah Ta'ala. Beliau salah satu di antara anggota lembaga para ulama besar di Arab Saudi. Berkata sebenarnya, nasma'u fi ba'dil wasa'ilil i'lamiyyati hamlatan syarisah ala hadhil bilad wa hukumatiha. Kami mendengarkan pada sebagian berita-berita baik koran dan yang semisalnya, hamlatan syarisah, serangan yang bertubi-tubi, di mana mereka menyerang negeri ini, yang dimaksud adalah Saudiyah. Ya, karena ketika meletusnya perang antara Yahudi dengan Hizbullah ini atau Hizbus Syaitan ini, maka yang sampai khabar kepada ana bahwa dari Raja Arab Saudi sendiri, Raja Abdullah Hafizahullah, dan dikuatkan oleh para ulama, ya, mengecam Hizbullah dalam hal ini. Nah, Hizbullah lah yang menjadi penyebab terjadinya berbagai macam tindakan kebiadaban orang-orang Yahud terhadap kaum muslimin. Nah, dan beliau mengecam bahwa yang demikian ini bukan jihad. Dan itulah fatwa dari para ulama rahimahumullah. Nah, sebab jihad itu kan ada syarat-syaratnya. Nanti akan kita sebutkan. Hamlatan syarisah. Mereka menegur dengan keras. Menyerang. Terhadap negeri ini. Ya, tentunya serangan dengan berupa umpatan. Celaan terhadap negara Arab Saudi. Wa hukumatiha. Dan pemerintahnya. Wa khassatan fi hadhihi al-ayyam, secara khusus pada hari-hari ini. Wa ba'da hujumi Israel ala Lubnan, setelah menyerangnya Israel ketika mereka menyerang Lebanon. Balagha bi ba'dil mutakallimina ila an ja'ala as-Saudiyyah wa Israel wa Amerika syai'un wahidun kulluhum kafara yuwali ba'dhum ba'dha. Maka mereka-mereka yang berbicara mengkritik Saudiyah, mereka menjadikan Saudi atau Arab Saudi ini, demikian pula Israel dan Amerika, semuanya sama. Mereka semua kafir. Karena mereka saling menampakkan loyalnya antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini kebiasaan ya mereka dari kalangan Hizbiyun. Nah, sejak puluhan tahun yang lalu. Ketika Arab Saudi memiliki mauqif pendirian yang bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. yang dikehendaki oleh hawa nafsu mereka, maka mereka marah. Menuduh Saudi dengan berbagai macam tuduhan. Ya. Anak Amerika lah, loyal kepada Amerika lah. Akhirnya sampai kepada hukum mereka adalah orang-orang kafir. Kalau raja dan menteri-menterinya itu mereka kafir. Lalu kan di sana ada ulama-ulama yang duduk. Kenapa mereka diam? Ya. Kenapa mereka tidak ikut mengkafirkan? Man lam yukafir kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia pun kafir. Maka para ulama itu kafir. Syekh bin Baz kafir. Fulan kafir. Fulan kafir. Nah. Muncul fitnatut takfir. Ini sudah lama. Semenjak zaman ketika meletusnya perang di Afghanistan. Kecaman terhadap Saudi. Nah sekarang ini kejadian yang terakhir, kembali mereka mengecam lagi. Karena kata mereka bahwa Arab Saudi tidak membantu Hizbullah dalam berjihad. Subhanallah. Fama qawlu samahatikum. Maka apa pendapatmu wahai yang mulia? La siyama wa nahnu na'lamu ma 'alaihi hukumatuna min hubbin lil Islam wal muslimin. Apalagi kita benar-benar mengetahui dari pemerintah kami mereka sangat cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Begitulah hakikat Arab Saudi itu. Ya, kita tidak mengetahui ada negara yang ada di zaman sekarang ini yang paling banyak dalam penerapan syariat Islam dari Arab Saudi. Nah, penerapan qisas mereka terapkan. Penerapan-penerapan syariat-syariat Islam yang lainnya mereka terapkan. Ketika meletus perang jihad di Afghanistan dan para ulama pada saat itu, ketika kaum muslimin menghadapi komunis Rusia, siapa-siapa yang berfatwa bahwa jihad di Afghanistan itu fardu ain? Para ulama ahli sunnah. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Mereka yang memfatwakan. Mereka yang menganjurkan kaum muslimin untuk berangkat ke sana. Ya. Sampai-sampai didata. Ya. Semenjak perang Afghanistan yang banyak terbunuh dari orang-orang yang ikut berperang di Afghanistan dari orang-orang Saudi. Arab Saudi. Kurang lebih 70%. Mereka yang paling banyak terbunuh. Mereka berbondong-bondong. Para ulama menganjurkan agar mereka mengirim, ya, anak-anak muda ke sana untuk berperang, berjihad di atas kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Dan bahkan Arab Saudi memberikan bantuan-bantuan berupa harta dan jiwa. Harta dan jiwa. Dalam keadaan pada saat itu, ya. Nah, dari kalangan harokah-harokah yang lainnya tidak ada yang mengumumkan secara resmi. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa ma hiya alaihi min da'watin lil islam as-sahih as-safi wa ma bainahum wa bain ulama'ina min tanasuh wa tashawur fid din. Dan apa yang kita ketahui dari As-Saudiyah di mana mereka mendakwahkan Islam yang benar, yang lurus. Ya. Wa ma bainahum wa bain ulama'ina min tanasuh. Antara pemerintah dengan para ulama'nya mereka selalu saling nasihat-menasihati, bermusyawarah di dalam Islam. Maka bagaimana menurutmu? Fa ajaba hafizahullah, maka beliau pun menjawab Syekh Shalih Al-Haidan hafizahullah, al-kufru kalimatun takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kekufuran adalah kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka ketika mereka menyamakan bahwa As-Saudiyah itu sama dengan Israel, sama dengan Amerika. Ya, Israel maksudnya Yahud. Ya. Berarti mereka mengkafirkan. Tidaklah mereka mengucapkan itu melainkan itu adalah kedustaan. La syakka annal mamlakata al-arabiyyata as-saudiyyah maqsudatun bil idha'i min Amerika. bukan satu hal yang diragukan bahwa kerajaan Arab Saudi adalah merupakan negeri yang dijadikan sasaran oleh Amerika untuk mendatangkan gangguan ke sana. Mereka punya tujuan-tujuan. Alam yahmilu ala jum'iyatil khair wa yahrisu ala iqafi madad wa maddil ihsan minal mamlakati wa yata'arradu fi uruqatihimul aliyah nazzalallahu uluwa wa hadama aswaraha. Bukankah mereka ini Amerika? Merekalah yang berusaha untuk menahan berbagai yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang memberikan dananya. Ya, yayasan-yayasan sosial untuk membantu kaum muslimin. Amerika selalu berusaha untuk menghalang-halangi. Ya. Dan Amerika lah yang terus berusaha dan berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk selalu menahan bantuan-bantuan dari Arab Saudi ke berbagai negara. Bantuan dari kerajaan. Ya. Dan mereka berusaha untuk merendahkan kedudukan Arab Saudi. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meruntuhkan Amerika dan menghancurkan batasan-batasan mereka. Alam yatakallamu ala kibar bi annahum yud'imuna al-irhab. Bukankah mereka, Amerika itu, mereka telah mengkritik ulama-ulama Arab Saudi dan menyatakan bahwa mereka-mereka itu membantu adanya terorisme. Itu ucapan mereka, Amerika, dalam menuduh para ulama. Ya'ni ma yabdhuluna min as-sadaqat li fuqara'il muslimin wa ma yusa'iduna bihi al-jum'iyyatil khairiyyah fi at-ta'lim. Nah. Yaitu apa yang diusahakan, apa yang disumbangkan dari kerajaan Arab Saudi berupa sedekah kepada orang-orang fakir miskin dari kalangan kaum muslimin, dan mereka membantu melalui yayasan-yayasan sosial di dalam mengajari anak-anak kaum muslimin, memberikan ilmu kepada mereka agar mereka mengenal agamanya. Ya, dari kerajaan terus mengirimkan di berbagai belahan dunia para penuntut-penuntut ilmu yang mereka mengajarkan tauhid, mengajarkan ilmu yang bermanfaat sehingga anak-anak kaum muslimin tumbuh dengan generasi yang lebih baik dari sebelumnya. Mereka tumbuh dalam keadaan mengerti tentang Allah, mengerti tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama ini berdasarkan dalil. La yaqulu hadha 'an as-Saudiyyah wa annaha ma'al yahudi wal kuffari aidan min al-amrikiyyin illa man fi qalbihi hiqdun 'ala al-aqidati wa hamiliha wal mudafi'ina 'anha. Tidaklah orang yang mengatakan seperti ini tentang Arab Saudi, bahwa Arab Saudi itu sama dengan orang-orang Yahud dan sama dengan orang-orang kafir, juga sama dengan orang-orang Amerika. Tidaklah orang menyatakan seperti ini kecuali orang yang ada di dalam hatinya kebencian terhadap akidah yang sahih dan para pembawa akidah tersebut, dan orang-orang yang senantiasa membela akidah yang benar. Wal ahqadu tatba'u ahlaha lirradha'il wal qaba'ih, dan orang-orang yang dengki itu selalu akan mengikuti orang-orang yang bersamanya dalam kehinaan, dalam menjelek-jelekkan Arab Saudi. La syakka an la daula fil 'alam tamuddu marakiz al khair wa jum'iyyat al hidayah wal huda kama taf'alu al mamlakatu min al hukumati wa min afrad al mamlakah. Satu hal yang tidak diragukan, bahwa tidak ada satu daulah, tidak ada satu negara yang ada di dunia ini yang mereka senantiasa memberikan bantuan-bantuan berupa marakizul khair, ya, pusat-pusat Islam yang di sana mereka akan membantu kaum muslimin dan mengembangkan organisasi atau yayasan-yayasan yang senantiasa membimbing umat ini seperti yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi dari pemerintahan mereka atau dari individunya, anggota-anggota pemerintahan. Nah, ini apakah secara resmi dari pemerintahan ataukah dari orang-orangnya? Wa ana akrah ay yuqala Israil. Dan saya benci untuk dikatakan Israil. Ya. Sekarang ini sering kita mengatakan Israil, Israil. Israil menyerang. Israil membantai kaum muslimin. Kata beliau, saya membenci untuk dikatakan Israil. Jangan mengatakan mereka Israil. Lianna Israil Nabiullah Ya'qub. Israil itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya'qub alaihi salam. Nama beliau Israil. Nah. Sehingga jangan sampai kemudian kita Israil menyerang, Israil membantai. Seakan-akan kita menyandarkan itu kepada Ya'qub alaihi salam. Kesalahan dalam takbir, walaupun mungkin kita tidak maksudkan itu. Yang kita maksudkan adalah bangsa yang menamakan diri mereka bangsa Israel. Tapi jangan kita mengatakan Israel. Katakan Yahud. Anak babi, anak monyet. Mereka itu. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Amma ha'ula fahum ikhwan al-khanazir wal-qiradah. Adapun mereka-mereka ini, mereka adalah saudara-saudaranya babi dan monyet-monyet. Karena terkadang ya ikhwan, tatkala kita memiliki pendirian ya dalam mengikuti pendapatnya para ulama dalam situasi-situasi kontemporer saat ini. Kadang-kadang ada suara sumbang yang datang dari berbagai pihak. Mereka mengatakan, "Wah, ini ya tidak setuju dengan perbuatan kita. Jangan-jangan mereka itu antek-antek Amerika." Ya. Kenapa mereka tidak setuju? Kenapa mereka enggak ikut demo? Kenapa mereka tidak ikut berkuar-kuar? Apa mesti ketidaksetujuan kita itu harus ada di hadapan mimbar? Harus berteriak di hadapan umat untuk mengatakan, saya tidak setuju. Apa mesti seperti itu? Ya. Apa harus dengan luapan emosional? Wah, Ahlus Sunnah itu antek Amerika. Dari dulu mereka menisbahkan kepada Ahlus Sunnah demikian. Padahal Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka adalah orang-orang paling benci kepada Amerika. Paling benci kepada Yahud, orang-orang kafir. Lebih jauh kebencian kita dibandingkan kebencian mereka. Lebih keras permusuhan kita terhadap orang-orang kafir, Amerika, Yahud, dan yang lainnya. Daripada permusuhan mereka itu. Yang senangnya berharokah-harokah itu. Ya. Kenapa tidak? Sebagian dari pemimpin-pemimpin mereka ini mengumumkan bolehnya ta'addudul adyan. Ya. Mengumumkan bolehnya berbilangnya agama dalam satu negeri. Enggak mesti Islam. Ya. Nasara dan Islam di Mesir sama saja, katanya Yusuf Al-Qardawi. Ya. Nah. Ahlus Sunnah yang mereka tegak di atas dalil, selalu saja mereka mengatakan Yahudi itu adalah musuh-musuh Allah. Sebagian mereka seperti Hasan al-Turabi, Yusuf al-Qardawi melakukan berbagai macam muktamar-muktamar Wahdatul Adyan untuk mempersatukan antar agama. Ini tokoh-tokoh al-Ikhwanul Muslimun. Nah, ketika Ahlus Sunnah menampakkan permusuhannya dengan mereka, katanya Yusuf Al-Qardawi, kami berperang melawan Yahudi itu bukan karena keyakinan mereka, bukan karena Yahudinya. Akan tetapi kami berperang melawan mereka hanya karena masalah tanah di Palestina. Jadi hanya karena masalah tanah perang. Bukan karena masalah agama. Lah dia berusaha untuk menyatukan antar agama. Sekarang ini jangan hanya sekedar ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah insaniyah. Persaudaraan antar sama manusia. Bukan persaudaraan sama Islam lagi. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Gimana kita akan menghadapi orang-orang seperti ini? Siapa sih yang bersikap loyal kepada orang-orang kafir itu? Nah, Ahlus Sunnah atau selain dari Ahlus Sunnah. Nah. Giliran datangnya kejadian-kejadian yang seperti ini. Nah. Lalu kemudian mereka menuduh Ahlus Sunnah. Mereka menuduh para ulama. Al-Kibar, mereka loyal kepada Amerika. Subhanallah. Ketika terjadinya perang di Afghanistan, Amerika yang menyerang Taliban, siapa yang membantu Amerika? Kenapa mereka enggak menjawab? Siapa itu Aliansi Utara? Siapa itu Ahmad Syah Mas'ud? Siapa itu Hikmatyar? Ya. Yang membantu Amerika. Nah, dengan kekuatan mereka. Kalau bukan dari Al-Ikhwanul Muslimun, dari kalangan Syiah Rafidah. Ya. Siapa yang membantai kaum muslimin di Irak? Rumah-rumah, masjid-masjid mereka dihancurkan. Kaum muslimin. Di antara mereka ahlus sunnah. Kalau bukan dari kalangan Syiah Rafidah. Lebih jahat mereka ini. Mushaf-mushaf diinjak-injak oleh mereka. Nah. Kemudian munculnya kejadian yang baru ini. Hizbullah yang mereka itu notabene adalah Syiah Rafidah. Ya. Mau dianggap sebagai pahlawan. Dikatakan mereka berada di garis terdepan dalam menghadapi orang-orang Yahud. Gimana? Mau dikatakan seperti ini jihad? Jihad itu tujuannya li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lah gimana kita hendak meninggikan kalimat Allah berjihad bersama mereka? Yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mereka kafir, murtad, merampok khilafah. Ya. Yang mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai pelacur. Ayat-ayat Al-Qur'an dirubah-rubah oleh mereka. Nah. Dalam tafsir-tafsir mereka. Ayat-ayat semuanya dirubah. Ayat-ayat tauhid dirubah maknanya. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. As-shiratal mustaqim maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Abu Bakar, Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu adalah Al-Kitab. Siapa Al-Kitab? Ali radhiyallahu anhu. Tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa yang orang bertakwa? Syiah Rafidah yang menjadi pengikutnya Ali. Bagaimana? Ya. Tafsir Al-Qur'anul Karim semuanya dirubah maknanya. Diarahkan pada pemikiran mereka yang batil. Nah. Lalu dikatakan bahwa mereka hendak berada di baris terdepan dalam berjihad. Allahumma musta'an. Saya harapkan antum baca fatwa Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ya. Hafizahullah taala dalam permasalahan ini. Lalu kata beliau, la syakka annahum humul yahud, lakinnahum laysu bi Israil. Tidak diragukan bahwa mereka itu orang-orang Yahudi, tapi mereka bukan Israil. Wa innama sammu anfusahum. Mereka hanya menamakan diri mereka demikian. Thumma inna hadhihi at-tasmiyah yu'abu 'ala al-ummati al-islamiyah an taqula ad-dawlah al-islamiyah aw ja'ala 'alamataha annaha islamiyah wa dawlatul yahud yusammuna Israil, ya'ni 'ala asasil yahudiyah. Kemudian penamaan seperti ini dicela, ya, atas umat Islam, ya, untuk mengatakan daulah Islamiyah kemudian menjadikan alamatnya sebagai Islam, kemudian daulatul Yahud, mereka menamakan Israil, menjadikan itu sebagai asas dari Yahudi. Tidak benar. La yumkinu fid dunya kulliha min aqilin la minan nasara fil gharbi wala minal kuffari aydan fis syarqi illa wa ya'lamu anna amrika tas'a jahidatan li idlalil alamil islami ajma' bima fihi Saudiyah. Suatu hal, ya, yang tidak mungkin di dunia ini seluruhnya dari orang yang berakal, orang yang punya akal, tidaklah dari kalangan Nasara yang ada di barat, dari kalangan orang-orang kafir yang ada di timur sana, melainkan dia mengetahui bahwa Amerika akan terus berusaha untuk melenyapkan dunia Islam seluruhnya, tidak terlepas darinya adalah Arab Saudi. Walakin bihaulillah, akan tetapi dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Intamassatna bidinina haqqan, apabila kita berpegang teguh dengan agama kita secara benar. Wa addaina alaihi bin nawajid, lalu kemudian kita berpegang teguh, ya, menggigit dengan erat-erat, dengan gigi geraham kita. Sidqan, dengan kejujuran. Wa akhlasna li rabbinal amala, dan mengikhlaskan amalan kita untuk Allah. Fa inna Allaha nasirun ibadahul mu'minin, sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya mu'minin. Wa la yatakhallaf nasruhu illa bi khudlil ibad idza farratu fi dinin, dan tidaklah pertolongan Allah itu akan datang melainkan disebabkan karena hinanya hamba-hamba tersebut pada saat mereka melalaikan dan menelantarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih. Jika Allah memberikan pertolongan pada kalian, tidak satu pun dari negeri manapun, walaupun mereka dikatakan sebagai negara power yang memiliki kekuatan yang sangat, kalau Allah yang memberikan pertolongan, tidak seorang pun yang mampu mengalahkan kalian. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala menghinakan kalian, maka tidak seorang pun yang mampu akan memberikan pertolongan kepada kalian. Lalu beliau ditanya lagi, la yakhfa ala samahatikum awda' al-muslimina fil 'alam al-islami wa ma fihi min fitanin wa hurubin. Tidaklah tersamarkan olehmu wahai yang mulia kondisi kaum muslimin di dunia Islam, termasuk di antaranya fitnah-fitnah, peperangan-peperangan yang terjadi. Wa khassatan ma yaduru bainal yahudi wa hizbillah al-mutamathil lil fi'ati syi'iyyah fi Lubnan. Secara khusus apa yang terjadi sekarang ini antara Yahudi dengan Hizbullah, ya, yang mereka adalah dari golongan Syiah Rafidah di Lebanon. Fama mauqiful muslim min hadhil harb, apa pendirian seorang muslim dari peperangan ini? Nasma'u man yad'u lil jihad ma'ahum, kami mendengarkan ada orang-orang yang mengajak untuk berjihad bersama mereka. Wa akhar yad'u lahum fil kunut, ada lagi yang lain yang mendoakan mereka dalam kunut-kunut salat mereka. Fa asbahal muslimuna fi hiratin min amrihim, sehingga kaum muslimin mereka jadi bingung dalam menetapkan urusannya. Fama ra'yu samahatikum, lalu apa pendapatmu yang mulia? Fa ajaba hafizahullah, beliau menjawab, la syakka anna ma yusamma bi hizbillah huwa hizbun rafidhi, tidaklah diragukan lagi bahwa yang dinamakan mereka Hizbullah itu adalah partai Rafidah. War Rafidatu ma'lumuna wa ma'rufun manhajuhum, kaum Rafidah sudah dimaklumi dan diketahui manhaj mereka. Haqiqatuhum annahum yarawna 'ammata ahli sunnah, jami'a ahli sunnah kuffar. Hakikat dari keyakinan mereka, mereka beranggapan bahwa secara umum bahkan seluruh ahlu sunnah itu kafir. Ya. Mereka mengkafirkan ahlu sunnah. Wa hadza syai'un ghairu khafin 'ala man ittala'a 'ala kutubihim. Dan ini suatu yang tidak tersamarkan bagi siapa di antara mereka yang menelaah kitab-kitab mereka. Hanya saja terkadang di antara kaum muslimin ada yang membela, tidak benar, mereka itu saudara kita. Saya punya teman Syiah baik kok. Nah. Makanya kata beliau, alaman ittala'a 'ala kutubihim. Telaah kitab mereka. Akidah mereka itu berasal dari kitab-kitab mereka. Apa yang mereka nampakkan di hadapan kaum muslimin itu taqiyyah. Ya, berpura-pura, berdusta di hadapan kaum muslimin. Fama'adallah ayyakuna al-haqqu bisyaddi azrihim wa munasaratihim wa imdadihim bima yuqawi syaukatahum. Maka aku berlindung kepada Allah kalau dijadikan kebenaran itu dengan menolong mereka, memberikan bantuan kepada mereka yang akan menguatkan kekuatan mereka. Huwa juz'un min Iran wala syak. Mereka itu adalah bagian dari Iran, tidak diragukan lagi. Innama qaulatu ra'is Misr anna syi'a fil bilad min ghairi Iran. Hanya saja ada ucapan dari presiden Mesir bahwa Syiah di negeri tersebut bukan Iran. Innama hawahum wa mailuhum innama imanuhum ma Iran. Sesungguhnya hawa nafsu mereka, kecondongan mereka, iman mereka bersama Iran. Lakinan nasa idza btulu yas'auna ila mu'alajatil wad'i ala wifqi ma yumkinu an tu'alaja 'alaihi al-awda'. Nah, beliau berikan peringatan di sini. Tapi manusia begitulah mereka. Apabila mereka ditimpa sesuatu, mereka berusaha untuk mengobati kondisi sesuai dengan apa yang memungkinkan untuk mengobati kondisi tersebut berdasarkan perasaan mereka. Ya. Jullu afradi Lubnan illam yakun kulluhum sababuhu hadzal hizb alladhi yusamma hizballah wa huwa hizbus syaitan. Setiap ya dari orang-orang yang ada di Lebanon. Nah, kalau bukan mereka semuanya yang mereka itu masuk ke dalam partai ini yang dinamakan Hizbullah, padahal mereka adalah Hizbus Syaitan. Ya. Jadi ini fatwa dari Syekh Saleh bin Muhammad Al-Luhaidan. Dan selesai fatwa beliau. Saya kira sampai di sini insyaAllah ta'ala. Adapun fatwa yang lainnya insyaAllah ta'ala antum bisa download di internet. Wa akhiru da'wana anilhamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.